Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله الأحباء أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita masih Allah beri kesempatan untuk melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan salah satunya juga dari sekian banyak kewajiban yaitu talabil ilmi, agar membedakan antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang kita harapkan dapat menemani kita di alam barzah nanti. Judul bagaimana yang dikatakan tadi yaitu tentang bagaimana kiat-kiat kita menghadapi talbisul iblis, tipu daya syaitan. Tentunya sebelum kita berangkat membahas tentang kiat-kiat itu sendiri, ada baiknya kita membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan talbisul iblis. Apa yang dimaksud dengan talbis? Talbisu idharul batil fi suratil haqqi. Talbis adalah menampakkan kebatilan tapi dalam bentuk yang hak. Adanya kebatilan tetapi dalam bentuk yang hak. Munculnya kebatilan, berlakunya kebatilan, kesesatan tetapi dalam bentuk yang hak. Gambarannya adalah hak. Di suratul haqqi. Wal ghururu naw jahlin yujibu i'tiqadul fasid sahihan. Dan juga al ghurur salah satu bentuk daripada talbis itu sendiri, atau salah satu bentuk daripada tipu daya syaitan itu sendiri. Ya. Nah, para ulama telah mengkaji dari Al-Quran dan Sunnah, di antara sekian banyak kitab yang bagus untuk murajaah, untuk kita merujuknya, di antaranya Iqdatul Afan min Nasihat Syaitan yang ditulis oleh Al-Qayyim Al-Jauzi, atau juga Talbisul Iblis yang ditulis oleh Ibnu Al-Jawziyah, atau yang telah ditahqiq atau ditahrir oleh Syekh Ali Hasan Halabi, yaitu kitabnya Al-Muntaqa Al-Muntaqa An-Nafid fi Talbis al-Iblis. Ini lebih bagus lagi karena telah dikeluarkan riwayat-riwayat yang baik. Jadi kita mudah untuk memanfaatkannya dari tulisan para ulama. Tidak ada cara terbaik bagaimana seorang ingin tercegah dari suatu penyakit atau ingin tercegah dari suatu kemudaratan atau ingin hidup sehat, ya tentunya dia perlu informasi atau ilmu tentang bagaimana cara hidup sehat, bagaimana makanan yang sehat, bagaimana hal-hal yang menunjang untuk kesehatan itu, sehingga terhindar daripada penyakit. Dan seyogianya juga dia mengetahui apa itu penyakit, ya, dari mana sumbernya dan apa sejauh mana efeknya. Begitu juga dengan yang disebut bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi tipu daya syaitan. Dalam riwayat dikatakan ketika Syekh Hasan Al-Basri ditanya, apakah syaitan tidur? Kata Hasan Al-Basri, kalau syaitan tidur, kita bisa istirahat. Ya, yang ada itu manusia yang tidur. Ya, kalau syaitan tidak pernah tidur. Ya, makanya untuk menselisih syaitan, kata ulama, kaidulah. Kaidulah itu tidur sebentar, karena syaitan nggak pernah tidur. Syaitan itu bekerja keras 24 jam selama bertahun-tahun, ribuan tahun, untuk menyesatkan manusia, ya, untuk memperbanyak temannya di neraka. Itu ikramnya syaitan. Kita sering baca ayatnya dalam surat Al-Hijr ayat 36 dan seterusnya. Ya, sungguh akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Ya, jadi ketika Syekh Hasan Al-Basri ditanya, hal syaitan naim, apakah syaitan itu tidur? Tidak. Ya. Jadi untuk menyelidiki syaitan memang ada kaidulah, tidur sebentar, tapi jangan di majlis taklim. Itu mirip syaitan juga. Ya. Sedikit. Ya. Kita teruskan. Al-hadar ancaman dari fitnah iblis wa makayidihi. Ancaman dari fitnah-fitnah iblis dan jerat-jerat tipu dayanya. Kalau kita buka Al-Quran, tentu akan penuh ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk selamat daripada jeratan syaitan. Dan alhamdulillah, ya, kita ini sudah dibekali dengan senjata yang begitu ampuh, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran wa Sunnah, tinggal kita mau atau tidak. Kenapa? Karena kalau secara fair berperang, fight antara manusia dengan syaitan, tidak akan menang. Manusia tidak akan menang tanpa bantuan Allah, tanpa perlindungan Allah, manusia tidak akan menang. Cara unsur zatiahnya saja, khuliqal jana min marij minan nar. Jan atau iblis diciptakan dari api yang sangat panas, sedangkan manusia dari min sulfatin min tin. Itulah kesombongan iblis, karena merasa dia diciptakan dari suatu yang lebih dahsyat. Dan memang dia tidak nampak, manusia kelihatan kasar. Kasar. Kalau dia halus. Dan begitu canggihnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, inna syaitana yajri al-adam bi jarri dammin. Sesungguhnya syaitan akan mampu dan mampu merasuki manusia dalam peredaran darahnya. Makanya ada manusia kemasukan syaitan, tapi tidak ada syaitan kemasukan manusia. Ya. Tidak ada. Saya tidak pernah dipanggil oleh untuk merukyah syaitan yang kemasukan manusia. Ya, ada manusia kemasukan syaitan. Ya. Hatta bulan Ramadan katanya ada. Nah, belum lama saya ditelepon untuk merukyah. Saya bilang, saya termasuk yang memahami bahwa syaitan, maksud silati syaitan, maksud dibati syaitan, syaitan di penjara, syaitan di kerangkeng. Ya, total. Itu hadisnya jelas. Walaupun berbeda ulama, syaitan-syaitan besar saja, syaitan kecil tidak. Makanya saya enggak datang ketika dipanggil untuk merukyah. Mungkin itu ilusi kecapean, stres. Tapi kalau enggak juga, kalau dia meyakini, sedih sekali. Yang setan-setan berat ini sudah dipenjara, masa sama setan kecil aja kalah. Itu memang parah sekali. Ya. Kalaupun ada dua pendapat, yang satu yang rajin seluruh syaitan, yang besar maupun yang kecil. Dapat yang kedua yang besar-besar saja, yang top-topnya saja yang dipenjara, yang kecil-kecil tidak. Jadi kalau ada bulan Ramadan ini masih ada yang kemasukan setan, itu setan kecil. Sama setan kecil aja salah, kalah. Berarti selama ini bagaimana dia proteknya terhadap dirinya. Jadi waqad amara Allah ta'ala bil hadri minhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk hati-hati dalam jeratan syaitan ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 168, la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu aduwwun mubin. Ini larangan la nahiyah. La nahiyah dalam Al-Quran, la nahiyah yufidul tahrim. Apabila ada larangan dalam Al-Quran yang tidak ada muqaranah, ayat pendampinginya atau taksir yang merubah menjadi mubah atau makruh, maka haram. Haram. Kita sekalian diharamkan oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang sangat jelas, mubin. Ya, musuh yang sangat jelas. Bagaimana manusia kadang-kadang lebih tegas permusuhannya kepada manusia dibanding dengan syaitan. Kalau dia sudah berantem dengan manusia, ribut dengan manusia 3 kali lebaran enggak negor, enggak mau dekat, enggak mau telepon, enggak mau ini, enggak mau salaman. Tapi kalau permusuhan dengan syaitan, masih diikuti syaitan ya. Ya. Padahal Allah perintahkan kita untuk bermusuh dengan syaitan. Ya. Enggak usah kenalan, enggak usah dekat-dekat, enggak begitu. Tapi kita lebih dahsyat dengan sesama manusia. Ada manusia akidahnya sama, manhajnya sama, ada ribut masalah dunia aja 3 kali lebaran. Nunggunya sampai 3 kali lebaran. Padahal hadisnya hanya 3 hari. La yahillu limri'in, tidak halal bagi seorang untuk menghajar, tidak menegur, marah dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak halal, haram maknanya. Boleh marah, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, kadang-kadang kita lebih asyaddu adawatan, lebih keras permusuhan kita sama manusia dibanding permusuhan kita dengan syaitan. Padahal syaitan adalah aduwwun mubin. Syaitan adalah musuh yang sangat jelas. Jangan ikuti langkah-langkahnya. Kalau dia sudah jadi musuh, maka langkah-langkahnya jangan ikuti, jangan ditiru, jangan dicontoh. Kenapa? Allah menjelaskan di sini, sesungguhnya syaitan innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan, menyuruh kita perbuatan yang buruk, wal fahsya, dan perbuatan yang durhaka. Dan ini yang paling penting, setan memerintahkan kita, mengajar kita, membimbing kita, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, agar kita berucap, mudah kita berkata, menyatakan, membuat statement yang kita tidak ketahui. Alhamdulillah. Dan ini yang paling dahsyat, banyak orang bicara tanpa ilmu. Banyak orang bicara tentang din, kalau tentang dunia silakan. Ya. Antum alamu bisyu'uni dunyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Tapi tentang Allah, tentang din, tentang syariat, maka harus dibekali dengan ilmu. Dan setan menginginkan manusia berbicara tentang Allah, berbicara tentang din, berbicara tentang syariat dari apa yang tidak dia ketahui. Dan ini sudah nampak fenomena ini. Ya. Gampang sekarang menjadi ustaz, menjadi penceramah. LC langsung ceramah itu. Dulunya pemakan orang, sekarang sudah jadi dai. Pernah dengar? Dulunya tukang makan orang, ada. Ada kan? kan yang masuk penjara karena makan makan orang, sekarang sudah jadi dai. Ya. Jangan belajar nggak kenal. Ya. Ya kan tahu kan? Nah, dulunya artis, pemain band, terus jadi dai. Kapan belajarnya? Itulah talbisul iblis yang paling dahsyat. Setan mengajak manusia untuk bicara dari apa yang tidak tahu tentang din, tentang Allah. Lulusannya dari mana, bahasa Arabnya bagaimana, pengetahuan dia tentang Al-Quran bagaimana, tentang hadis bagaimana, ya, tau-tau dia jadi penceramah, dai di mana-mana, ya, banyak lagi pengikutnya, ya, karena memang yang begitu yang lebih menyentuh. Ya, bisa bikin nangis orang, bisa bikin jadi orang ini, ya. Ya, kalau Al-Quran sunnah ngantuk. Ya. Kalau ada pengajian itu Al-Quran sunnah saja. Mana kisahnya? Mana yang touch, menyentuh? Enggak menyentuh perasaan, saya enggak nangis, saya enggak bisa ngaji dengan seperti gitu. Kering katanya. Al-Quran dan sunnah itu kering. Ya. Jadi salah satu ajakan setan wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Agar ini talbis yang pertama yang sangat dahsyat, selain setan itu merintahkan kepada suhu fahsya yang paling dahsyat yang sekarang bertaburan di mana-mana, yaitu apa? Agar engkau berbicara tentang Allah dari apa yang kamu tidak tahu. Artinya al-qaul bila ilm, berbicara tanpa ilmu. Dalam surat Al-Baqarah juga 268. Waqala ta'ala asyaitanu ya'idukul faqra wa ya'murkum bil fahsya. Ya. Dan syaitan itu menakut-nakuti kamu, mengancam kamu dengan kefakiran dan memerintahkan kamu kepada fahsya, perjudian, khamar, zina dan seterusnya. Kalau bisikan syaitan antara nikah dan zina, yang dibisiki oleh syaitan adalah zina. Antara khitbah melamar dengan pacaran, yang dibisiki syaitan adalah pacaran. Bahkan sekarang dilapisi lagi, diselimuti lagi, ditutupi lagi pacaran yang islami. Ada pacaran yang islami, ya, para dai-nya juga ikut pacaran. Pacaran yang islami, ya, itu bahasa syariatnya adalah wala taqrabu zina, pendekatan zina aja nggak boleh. Apa pendekatan zina? Apa yang mendekati zina? Ya, zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina mata, zina hati mendambakan, dan kemaluanlah yang membenarkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Tetapi kalau diselimuti, dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi hal yang sah, ya, hal yang sah, padahal tidak ada. Dabi nggak pernah pacaran, langsung khitbah nikah. Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada sejarahnya para sahabat pacaran. Ya, tapi sekarang ini hal yang wajar. Nah, pacaran, tukar cincin, tunangan yang tahun-tahunan, ya, tunangannya sampai 2-3 tahun, ya. Padahal zaman Nabi ada orang pagi melihat sore udah nikah, ya, simple, masalah yang simple, tapi dibuat oleh syaitan, ya, al-fahsya itu diselimuti, ya. Nah, waqala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menghendaki kamu, menghendaki mereka kesesatan yang jauh, atau menyesatkan mereka manusia dengan kesesatan yang jauh, dalalan ba'ida. Ya. Terus dalam ayat lain juga, innama yuridu syaitan ayyuqa bainakum al-adawati al-baghdha fil khamri wal maisir wa suddukum an dhikrillah wa al-salah fal antum muntahun. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan itu mencampakkan pada diri manusia apa al-ada wal baghdha, permusuhan, kebencian dan permusuhan. Ya. Makanya begitu dahsyatnya gangguan setan sampai sahabat saja terkena perselisihan. Di mana kita lihat sejarah di mana Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu terjadi peperangan, Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anhu itu sahabat utama, apalagi kita. Ya, tetapi bedanya Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu walaupun berperang tapi hati mereka tidak berpecah belah, manhaj akidahnya sama. Karena begitu Ali radhiyallahu anhu meninggal, Muawiyah nangis. Ya, orang yang paling utama telah meninggalkan kita. Nangis. Jadi mereka itu hatinya tetap persaudaraan, tegur menegur, surat menyurat, ya, hanya politik saja, siasat. Nah, tetapi yang sekarang ini dahsyat. Masalah utang, gak tegur menegur, masalah kesinggungan, salah SMS, gak tegur menegur, SMS gak dibalas, padahal lobet. Nah, tapi dari pikirnya sombong, nggak negur lagi, ya. Sekarang banyak masalah yang lebih dahsyat dari. Kenapa? Karena setan memang mencampakkan pada kamu sekalian, bainakum kepada kita, al-adawat wal-baghdha, dan juga fil khamri wal-maisir. Tenang, setan itu menjerumuskan kita kepada khamr, wal-maisir, perjudian. Wasuddukum an dzikrillah, dan mencegah menghalangi kamu dari mengingat Allah. Karena mengingat Allah ini adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan. Ala an dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah itu menenangkan hati, mengusir syaitan. Ya, itu yang ditahan. Wasuddukum an dzikrillah wa al-shalah. Menghalang syaitan, menghalang orang dari mengingat Allah, menghalang dari sholat. Fal antumun tahun, maukah kamu mengakhirinya itu semua? Dalam ayat fal antumun tahun ada sahabat zaman Umar radhiyallahu anhu terpedaya dengan penafsirannya menurut otaknya. Jadi dia minum khamr terus, dicambuk sama Umar, minum khamr lagi, dicambuk terus. Kenapa kamu minum khamr? Dia bilang, kan Allah hanya bertanya, fahal antumun tahun, maukah kamu berhenti? Aku jawab, enggak. Jadi minum terus. Allah enggak mengharamkan katanya, hanya bertanya, maukah kamu berhenti? Ya saya bilang enggak, orang saya cinta banget sama khamr. Akhirnya sampai berapa kali dicambuk lagi. Satu, cambukan karena minum. Dua, cambukan salah tafsir. Menafsirkan dengan akalnya sendiri. Ya, Allah hanya bertanya kali, maka tidak boleh sembarang. Itu sahabat saja penafsirannya ada yang menyimpang. Maka dicambuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, fala antum tahun ini bukan tawaran. Tapi itu adalah bahasa halus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyetop khamar, maisir. Ya. Wa qala ta'ala innahu aduun mudhillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang tetap dan jelas. Dalam ayat lain, dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yada'u hizbatun liyakunu min ashabis sa'ir. Hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Dan sebaliknya, manusia, apalagi sesama muslim, innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang muslim, mu'min adalah saudara, jangan dijadikan musuh. Seandainya kita ada persoalan apapun dengan saudara kita, dia adalah saudara. Cukup hanya 3 hari, setelah itu bicara lagi, bagi-bagian hadiah, menegur, ziarah, begitu. Jangan dibalik. Ngadepin saudara kayak ngadepin syaitan. Ciri-ciri ngadepin saudara dengan syaitan itu kalau berjalan, ketemu orang yang ini, berdiri. Ya. Kalau ada dia enggak dilewatin salamannya. Hah? Kalau ada acara berkumpul, seharusnya dia duduk di sebelahnya, dia berini itu. Nah, yang begitu tuh setan menghadapi Umar radhiyallahu. Umar radhiyallahu kalau keluar rumah dalam riwayatnya, setan itu akan bertaburan. Kalau Umar radhiyallahu jalan satu tempat, setan itu cari jalan lain. Nah, ya. Nah, dengan setan itu seharusnya begitu, menghindari, menjadikan dia musuh. Ya. Jangan sebaliknya dengan manusia. Wa qala ta'ala wa la yaghrannakum billahi al-ghurur. Ya. Nah, ini semua ayat-ayat sebagai mukadimah dari apa yang disebut talbisul iblis. Tentunya banyak, tidak mungkin saya bahas di sini semua, tetapi yang jelas ada talbis, tipu daya setan adalah setan menampakkan suatu itu hak padahal batil. Makanya orang senang dengan bid'ah. Kenapa? Karena ada kenikmatan, karena merasa itu benar, karena merasa itu yang mendekatkan diri dia padahal batil. Ya, ini sudah janji setan. Itu yang disebut talbis, ya. Yaitu apa? Izharul batil fi suratil haqqi. Ya, itulah tipu daya setan. Nah, bagaimana kita membentenginya? Tentunya ini para ulama menasihati kita, yaitu menguatkan hati kita. Ma'rifatullah, hati kita harus mengenal Allah, berlindung kepada Allah, terus minta kepada Allah dan seterusnya, yaitu dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena wa'lam anna al-qalba hisni. Sesungguhnya hati itu adalah benteng. Bagaimana kalau benteng sudah rapuh? Habis semua dikuasai. Anggota badan itu adalah bentengnya hati. Ya. Anggota badan adalah pintu-pintu saja. Di dalam kitab lain, dalam Al-Qur'an 18 Munasirul Syafam, hati itu adalah benteng. Sedangkan pintu-pintu masuknya adalah mata, telinga, dan seterusnya. Nah, hati ini yang menjaga itu semua. Sekarang, kalau seorang bekerja, tangannya bergerak, matanya melihat ini, itu siapa yang mengarahkan? Mesti ada detikan hati, saya mau mendengar ini. Oh, saya mau istirahat. Oh, itu hatinya begitu kan? Ya, itulah benteng. Maka kalau bentengnya sudah rapuh, sudah diserang setan, yang lain hanya ngikut aja. Tangan hanya ngikut aja, mata hanya ngikut. Oleh sebab itu, jadikanlah hati ini benar-benar benteng untuk protek, mempertahankan dari serangan setan. Sehingga mata kita selamat, telinga kita selamat, tangan kita selamat. Walazalika hisnu surun, ya. Dan di dalam benteng itu memang ada dinding-dinding, ya. Dan pintu-pintu. Nah, itu semua harus dilengkapi. Wasakinul aqlu, yang menjadikan hati itu tenang adalah akal, berkaitan dengan akal. Wal malaikah tataraddadu ila zalikal hisni, dan malaikat terus bolak-balik di dalam membisikkan hati. Kadang-kadang kita ada bisikan baiknya, kadang-kadang buruk, ya. Nah, itu yang tinggal kadang-kadang kita lawan, yang mana yang menang. Ya. Kadang-kadang kalah. Orang mau ngaji, bisikannya lain-lain. Ya, paling itu-itu aja ngajinya, udah enggak jadi lain lagi. Tapi kadang-kadang ya kuat, mantap. Nah, inilah kadang-kadang malaikat sudah tarot dadu, pergi dan datang untuk membisiki kita. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa tipu daya setan. Tentunya tidak semuanya karena begitu banyak. Dan saya akan terangkan sedikit kalau waktu masih ada. Waktunya masih ada. Ya. Di antaranya adalah talbisul iblis ala firq atas terpecahnya umat. Dan ini telah Nabi gambarkan. Fataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar ila wahidah. dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu, yaitu apa? Ma'ana al-yawm ashabi. Yaitu nyata sekarang bermacam-macam orang memahami Islam, ya. Ada yang Islam ada embel-embelnya, Islam ini, Islam itu, ya. Padahal dulu satu, Nabi SAW mendakwakan Islam. Selain Islam ketika zaman Nabi SAW, selain Islam adalah munafik, kafir, ahlu kitab, musyrik. Kalau sekarang banyak, gak cukup orang ditanya Islam aja. Nah, Islam apa itu? Nah, Islam. Terus gak tanya Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Khawafid, dan lain-lainnya. Dan talbis yang lain adalah firqul falasafah. Salah satu pintu masuk setan yang begitu dahsyat adalah merasuki cara berpikir seseorang. Kalau dulu mereka sahabat tabi'in dan tabi'in itu menerima Al-Quran dan Sunnah senang aja begitu, ditelan aja. Kalau sekarang tidak, dilawan dengan hat, dilawan dengan akalnya. Kenapa? Karena sudah termasuk filsafat, ya, filsafat teologi tentang ketuhanan, sehingga kadang-kadang menerima ayat itu ditelak dulu, kadang-kadang hadis itu dilawan dulu dengan pemikiran. Apalagi mereka yang suka membaca buku-buku filsafat, ya, sehingga kadang-kadang apa yang dituju oleh Al-Quran dan Sunnah tidak sampai pada dirinya karena terhalang dengan cara berpikirnya, menentangnya. Itu juga talbisul iblis, itu juga tipu daya setan. Atau juga zikr talbisul alal dahriyah. Sebagian manusia yang tertuju di Al-Quran dikatakan, sebagian manusia menganggap bahwa kehidupan ini berjalan begitu saja. Musnahnya, matinya itu karena waktu. Waktunya sudah mati-mati, enggak ada lagi nanti hari kebangkitan, tidak. Bumi ini kayak apel. Kalau ahli sains menyatakan ya, bumi ini kayak apel. Kalau udah mau waktunya tua-tua rapuh ya udah habis begitu aja. Enggak ada unsurnya, unsur kekuasaan Allah menghancurkan bumi, tidak. Begitu juga manusia, memang udah waktunya mati ya mati. Enggak ada lagi dibangkitkan. Ini tipu daya setan untuk merasuki manusia sehingga menganggap kehidupan itu wajar. Jannah adalah kesenangan di dunia, neraka adalah kesengsaraan di dunia. Dan setelah itu enggak ada. Ya. Nah, maka dari sini muncullah paham-paham sekuler, ya, yang atau ateis dan seterusnya. Atau zikr talbisihi al-jahidi al-ba'si. Di antara juga setan mengganggu manusia untuk apa? Meyakini bahwa tidak adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena secara akal katanya, nah, setan membisik akal lagi bahwa manusia yang mati sudah diserap sama pohonan, ada dimakan hewan. Kalau dia meledak di pesawat jadi debu, jadi ini, bagaimana dikembalikan lagi? Udah itu bohong. Ini orang ya, talbisul iblis, tipu daya setan untuk membisiki manusia sehingga orang apa? Jahidi al-ba'si. Menafikan, meniadakan hari kebangkitan. Sehingga kalau dia tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak ada rasa takut dia. Ya baiknya sekarang, buruknya ya sekarang. Maka dia berlomba-lomba untuk bagaimana baik di dunia ini, ya, karena nggak ada lagi nanti surga di akhirat kelak. Juga mabda ibadatul asnam. Syaitan juga mengganggu manusia untuk menyembah berhala. Asnam ini macam-macam. Kalau orang lolos tidak menyembah berhala dalam bentuk patung, dalam berhala-berhala yang lain, ya, dalam berhala-berhala yang lain, ya. Termasuk berhala adalah apa? Dinaham, dina, itu berhala bentuk baru. Enggak ada orang tiap hari di depan altar di mejanya itu ada dolar, terus dia nunduk sama dolar, enggak ada. Ya. Atau dengan rupiah, 3 rekat untuk rupiah, enggak ada. Tetapi kata Nabi, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, celaka hamba, hambanya dirham, hambanya dinar. Kenapa? karena hidup matinya untuk dirham, hidup dan matinya untuk dinar, ya itu bahasa Nabi, dinar dirham, dikiaskan dengan dolar, rupiah, apa saja nilai mata uang. Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamila, celaka hamba pakaian, pakaian yang kemewahan, ya, yang melanggar syariat, secara lelaki pakai sutra dan seterusnya, atau pakaian adat, terutama kalau nikah. Ini yang ajib ini, kalau pernikahan heran, kenapa nikah itu dikaitkan dengan pakaian adat? Nah, seolah-olah kalau enggak pakaian adat enggak sah nikahnya, enggak seru. Nah, itu bagaimana kalau menantunya dapat orang Papua? Mau pakai adat Papua, pakai koteka. Istrinya pakai jilbab, dan suaminya pakai koteka, pakai tombak. Itu adat. Maka udah, itu adat-adat itu dibuang, apalagi yang bertentangan dengan syariat. Oh, saya pernah menghadiri suatu undangan seorang anak tokoh pakai jilbab. Begitu nikah saya diundang, saya cari mana itu anak penantennya. Enggak tahu, dia pakai adat Jawa. Jilbabnya dilepas, pakaiannya segini. Jawa kan terbuka-terbuka itu yang zaman dulu. Ya. Jadi jilbabnya dilepas. Kalah syariat dengan adat. Ya. Nah, itulah apabila manusia telah menjadikan pakaian itu sebagai berhala, mengalahkan syariat. Ya. Dan tentunya banyak lagi talbisul iblis yang lainnya, di antaranya zikr talbisuhu ala qailina bitanasukh. Sini juga Syekh menyebutkan talbisul iblis dengan memberi kepahaman kepada orang adanya tanasukh. Tanasukh itu apa? Reinkarnasi. Ini sebagian orang Syiah meyakini. Ya, sebagian kelompok-kelompok sufiah meyakini adanya tanasukh, reinkarnasi. Roh-roh akan kembali lagi ke bumi dan menempati jasad-jasad tertentu. Ya, ini ada sebagian orang Islam. Kalau Hindu, Buddha wajar, karena tidak mereka begitu. Nah, di antara yang total perorangan, di antaranya ada yang secara umum. Tanasul dalam arti kata roh-roh itu akan kembali, yang meramaikan lagi kehidupan dunia ini. Itu yang disebut ruahan. Ya, terutama menjelang Ramadan kan, roh-roh itu katanya keluar, maka harus diinikan, harus disedekahkan, harus dikirim dengan Al-Fatihah, dengan Yasin, dengan ini, dengan makanan dan seterusnya. Itu sebetulnya talbisul iblis. Ya, itu bertentangan dengan Al-Quran dan surah Az-Zumar ayat 42, bertentangan dengan hadis. Ya, bahwa manusia itu kalau sudah mati tidak ada satu yang bisa lolos. Kalau Al-Quran menyatakan, kalau lolos, ya mereka enggak akan meramaikan rumah lagi. Kalau seandainya roh kita itu bisa balik, langsung ke Mekah, tawaf aja kita di sana, ya, itikaf, tawaf di Ka'bah, dekat Hajar Aswad. Ngapain ke rumah lagi, ngelihat anak lagi, ngelihat istri lagi, ngelihat ini urusan utang lagi, urusan ini lagi, pajak lagi, wah berat. Ya. Maka bohong. Nah, ini juga talbisul iblis sebagai manusia yang meyakini seperti itu. Ya. Dan hebatnya lagi, iblis atau jin mempunyai kemampuan untuk menyerupai orang yang mati. Makanya ada istilahnya kemasukan roh-roh nenek, kemasukan roh-roh kakek. Percis caranya, percis permintaannya, percis, ya, yang biasa kakek minta dia minta, ya. Kalau mereka tahu, memang mereka mendampingi ketika hidup sehingga ketika orang itu mati dia tahu persis bahasanya, kegemaran. Nah, ini yang dianggap roh masuk kepada manusia, kemasukan roh. Itu enggak ada kemasukan, yang ada kemasukan jin. Nah, roh enggak ada yang bisa memasuki lagi manusia. Nah, kalau memang bisa, banyak kita yang enggak bisa sadar. Kalau seorang tua sayang sama anaknya, yang ini dia masukin aja terus, ya, karena itu punya pengalaman disiksa. Jadi supaya anaknya nggak disiksa, dia masuk ke jasad anaknya, diarahkan yang baik-baik, sholat ini ya. Ya sholat dalam keadaan kemasukan. Nah begitu sadar nggak sholat. Ya jadi itu bohong. Atau penampakan orang yang bunuh diri katanya nampak ya besoknya lagi baik-baik gon atau apa, itu semua iblis dan jin yang menakut-nakuti manusia. Dan jin itu pandai menyesuaikan ini lingkungan. Ya, kalau di rumah sakit dia menampakkan setan-setan yang ya suster, ya dokter yang mukanya rata, ya. Terus yang luka-luka pincang-pincang begitu. Ya kalau di padang pasir dalam itu konta begitu. Jadi masing-masing ada tempatnya. Enggak akan nyasar, oh di rumah sakit ada onta. Enggak ada, itu setan yang kesasar. Ya. Makanya di Indonesia ini kan film-filmnya apa? Ya begitu, yang mirip-mirip Indonesia. Mana ada Dracula di sini? Itu jin semua. Ya. Ya kita langsung tanya jawab aja ya. Apakah setan iblis itu bisa bagian dari jin? Jika benar, apakah ada tingkatannya setan itu masuk nerakanya? Ya. Ya. Jin, iblis adalah ibarat Adam bagi manusia. Jan wa khalaqal jana min marij minan nar. Itu iblis. Terus iblis diberi ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat, tidak diadab dan dia turun temurun. Jenisnya ya, adalah laki dan perempuan juga. Buktinya apa? Adalah laki dan perempuan. Kalau kita masuk toilet, apa doa kita? Menakubisul khaba'ith dari setan lelaki dan setan perempuan. Nah, tapi yang banci kita belum tahu. Nah, manusia sudah kelihatan. Kalau jin yang banci itu belum tahu. Hadisnya begitu. Ya. Nah, kalau Ibnu Abbas menyatakan anak yang banci, yang kondan itu adalah gangguan syaitan. Ketika hubungan suami istri yang tidak doa, itu dalam tafsir ada. Ya. Jadi jin atau ajan atau iblis itu satu ciptaannya dari api. Sehingga satu unsur yang namanya iblis dengan jin. Nah, adapun syaitan adalah jin yang jahat dan manusia yang jahat dan iblis tiga. Iblis itu jelas setan. Kalau jin belum tentu setan. Jin yang jahat setan. Manusia belum tentu setan. Manusia yang jahat setan. Minal jinnati wan nas. Maka ada manusia tapi sebetulnya syaitan. Ya, yaitu ketika dia melakukan sesuatu fisiknya adalah manusia tetapi dia telah dirasuki oleh syaitan melakukan kejahatan, melakukan perbuatan syaitan. Badannya aja dipakai. Begitu juga jin. Ya. Dan mereka beranak pinak dan mati. Yang dimaksud ditangguhkan oleh Allah adalah tidak semuanya dibantai, dimusnahkan, tidak. Adapun satu beberapa jin ada. Ayatnya jelas. Dalam surat Al-Mulk. Allah menghiasi muka bumi ini, langit itu dengan rujum al-syayatin sebagai rajam, sebagai cambuk, sebagai pelontar untuk syaitan-syaitan yang mengambil informasi, yang mencuri informasi untuk para peramal. Maka kalau kita lihat meteor kayak itu bukan meteor sekedar batu jatuh, itu adalah lemparan dari malaikat untuk menghantam syaitan yang mencari informasi. Kadang-kadang di antara mereka ada yang lolos, maka peramal kadang-kadang benar. Ya, jadi kalau peramal itu benar bukan berarti dia hebat. Ya, bukan Allah yang hebat, Allah yang memberitahu. Pemberitahuan Allah ini, maka yang maha mengetahui itu tetap yang maha mengetahui, yang gaib itu Allah. Tapi dicuri. Jadi peramal itu bukan hebat, pencuri. Ya, pencuri informasi. Ya, tapi di antara mereka dan satu kebenaran 99 kebohongan dalam hadisnya gitu. Jadi yang tepat itu satu, yang 99 meleset itu enggak pernah disebarin. Kalau misalkan seorang kok enggak sesuai Pak, kamu kurang yakin. Kalau enggak sesuai Pak, syaratnya kurang. ya, sajiannya kurang, begitu, kalah terus pokoknya. Ya, jadi iblis, jin dan manusia. Iblis jelas setan, jin bisa setan, bisa jin. Jin yang baik, ya, jin yang muslim ada dalam surat jin. Manusia, manusia yang muslim dan manusia yang jahat, maka itu adalah manusia dalam setan dalam bentuk manusia. Ya, yang ucapan-ucapannya membisikkan untuk kejahatan. Ada berapa jenis setan yang ada di dunia? Apa bedanya setan dengan Allah dan sudah sama ini? Ya, jadi yang paling top adalah iblis lanakullah. Ya, kan ada di dalam hadis surat Muslim, tokohnya setan iblis meeting berkumpul dengan setan-setan yang lain anak buahnya. Di antara kamu apa yang kamu kerjakan? Saya telah menjadikan orang berantem. Ya belum apa-apa itu. Apa yang kamu kerjakan? Saya telah memecah belah suami istri menjadi cerai. Nah, baru dapat Nobel. Ya. Ini yang tertinggi itu. Ya. Apa reward yang tertinggi seorang setan? Ya, seorang setan ya. Ya, dapat memecah belah suami istri. Ya. Jadi kalau berantem aja itu masih kecil. Tapi kalau sudah dapat memecah istri cerai atau suami istri cerai itu yang paling top. Bolehkah menghinakan manusia atau bolehkah meyakinkan manusia menguasai bekerjasama dengan jin muslim? Tidak boleh kerjasama tolong menolong bantu membantu dengan jin, apalagi orang yang jahil. Ya. Banyak kiai-kiai yang mengaku punya anak buah jin, ya silahkan aja. Tetapi tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ayatnya jelas. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'tuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqan. Dalam surat jin. Kita ayat berapa? Ayat 6 apa? Sesungguhnya ada kalangan manusia yang minta bantuan dengan jin dan itu akan menambah kesombongan bagi jin. Syariat Nabi Sulaiman jelas. Syariat Nabi Sulaiman berlaku untuk Nabi Sulaiman. Kita ini syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk bekerja sama dengan jin. Adapun kata para ulama, di antara Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Utsaimin, kalau jinnya itu yang kepengen, itu urusan dia. Ada memang jin yang kepengen membantu, apanya urusan dia, enggak usah diminta. Dan jangan berkawan dengan jin. Berkawan dengan manusia aja susah. Ya manusia kelihatan waktu sedihnya, waktu keselnya. Antum mau bercanda dia lalu sedih. Kita kan menyesuaikan loh, ini saudara kita lagi sedih, anaknya meninggal. Ya, ya kita pun menyesuaikan. Ada jin nggak kelihatan? Anaknya meninggal langsung kata orang tua ditampar lagi. Ya, jadi janganlah bercanda dengan jin. Gak kelihatan susah. Orang jelas. Islam atau tidak KTP-nya jin mau dilihat ngaku Islam katanya dia jin kafir. Dia ngaku Islam. Misalkan sholat tahajud ada dalam talbis ribis ini ada. Nah, satu tipu daya jin atau setan adalah ketika orang tahajudnya rajin, ibadahnya rajin tapi jahil, maka jin atau setan menyerupai satu gambaran dan memberikan kepada orang yang tahajud itu minta sesuatu. Wahai hambaku, engkau telah mencapai makam yang tinggi, mintalah. Padahal jin iseng. Ini orang mantep apa enggak? Nyatanya meleset, akhirnya minta. Minta nomor lagi. Nah itulah penyesatan. Maka abid jahil itu teman yang paling enak, paling empuk orang yang ahli ibadah tapi jahil. Ini paling empuk oleh iblis, oleh jin untuk ditipu daya. Sehingga dia merasa udah tinggi, merasa udah bisa dialog dengan Allah, padahal itu adalah setan, iblis yang membisikkannya. Ya, puasa adalah menahan segala sesuatu, baik itu makan minum, pandangan dan seterusnya. Mohon nasihat bagaimana menahan pandangan di kota Jakarta yang penuh syubhat. Banyak wanita-wanita muka aurat maupun berjilbab, namun wah mantap ini. Puasa tidak puasa, kalau pandangan itu memang harus dijaga. Qadul qadar. Ya. Qadul qadar. Tapi kalau sekali boleh. Nah, sekali melihat boleh. Yang kedua kali sudah setan lah. Ya, begitu. Jadi apalagi puasa. Di luar puasa juga kita tidak boleh. Nah, yang bukan mahram. Ya, tentunya ini kita harus latih. Kita harus latih. Dan memang kalau yang muda, yang masih bujangan, segeralah menikah atau puasa lagi. Udah puasa lagi. Ya, ya. Kalau yang masih bujang, segeralah nikah. Kalau yang sudah berumah tangga, segeralah temui istri. Kan hadisnya begitu. Apabila seorang keluar dan memandang yang bukan mahramnya dan tertimbun salah, pulanglah segera. Temui istri. Nah, itu halal. Sudah ada cara-caranya. Dilawan, dibunuh nggak bisa. Kita bukan ajaran-ajaran biksu, ajaran-ajaran Buddha yang membunuh hawa nafsu. Tidak, syahwat itu bukan dibunuh, tapi disalurkan dengan cara yang halal. Ya, nggak bisa kita membunuh syahwat yang Allah sudah berikan. Ya, jadi ya, disibukkanlah dengan zikrullah, mengingat dan disalurkan dengan cara yang halal. Hadis mengenai tertolaknya amalan seorang wanita yang tidak menggunakan jilbab. Saya belum tahu nih hadisnya apa. Ya, tidak berkaitan, jilbab itu satu perintah memang, tapi tidak menghancurkan amalan yang lain. Yang menjadikan amalan musna adalah kemusyrikan. Kalau seorang tidak pakai jilbab itu saja dosanya, itu saja dosa yang ini, dosa-dosa lainnya lain-lain ini. Tapi tidak bisa orang tidak pakai jilbab menjadikan puasanya hancur. Orang tidak pakai jilbab menjadikan hajinya tertutup, tidak, tidak pakai. Kalau syirik iya, muhbitul amal. Kalau syirik itu menghancurkan seluruh amal. Tapi kalau dosa-dosa seperti ini tidak menghancurkan dosa amalan-amalan yang lain. Apakah ada hadis anjuran untuk tidur siang? Ya, ada di dalam hadis surat Muslim dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW baik Jumat maupun hari biasa mengadakan tidur siang walaupun sedikit. Kailulah namanya. Kailulah, tidur sedikit. Kailulah, wazannya fu'ail. Qalil, sedikit. Lebih sedikit lagi dari sedikit. Kailulah. Begitu, sedikit ya. Syaitan bisa menipu daya manusia. Apakah manusia bisa menipu daya syaitan? Ya. Apa untungnya kita menipu daya syaitan? Kita urusi kita aja dulu. Ya. Ya bisa aja kalau mau menipu daya syaitan. Contohnya gak bisa tidur. Ya. Tipu aja baca Quran. Malah sih banyak cepat ya tidur. Ketika kita nggak bisa tidur, kan supaya setan mengganggu kita, supaya cepat tidur baca Quran. Baca Quran ditiup-tiup kan, nah pasti sudah memang kita mau tidur. Cari obat inilah itulah. Baca Quran kalau nggak susah tidur, orang Islam itu paling mudah. Susah tidur, baca Quran, datang ke majlis, itu paling cepat. Pasifnya baru, innalhamdulillah dia udah menggelegar-gelegar. Baca Quran, datang ke majlis, paling cepat tidur. Nggak usah pakai obat ini, obat itu, terapi ini, konsultasi sama dokter, buang-buang duit itu. Datang ke majlis, baca Quran, cepat tidur. Terutama Jumat. Maka Jumat itu posisi-posisi penting udah cepat lah. Ya. Apakah seorang mempunyai khadam, apa? Khadam atau indera keenam dan kemampuan hati-hati. Manusia itu wajarnya itu tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat alam-alam gaib. Itu yang wajar. Apabila dia bisa, misalkan seorang anak bisa melihat yang di pojok ini, itu anak harus diruqyah. Karena itu anak gak normal. Artinya apa? Bisa jadi pada dirinya ada jin, ada setan yang mengganggu sehingga penglihatannya penglihatan setan. Yang dapat kulihat langsung adalah Nabi, karena Nabi diberi wahyu, diberi kemampuan. Sahabat saja enggak bisa melihat. Jin atau setan dapat dilihat dengan cara dia menampakkan dulu, merubah dari bentuk aslinya dalam bentuk penampakan. Nah, kalau penampakan ini sering bisa dilihat oleh seseorang, maka orang itu yang tanda-tandanya berarti dia lemah. Jadi bukan anak hebat itu, ya, anak enggak normal. Jadi anak seperti itu harus dirukyah biar normal, enggak bisa melihat apa-apa lagi kecuali melihat manusia. Karena kan kasihan, mau tidur manggil maknya takut di atas ada orang cangkang kaki, ya. Ya, masuk rumah ini, ya jelas ada di mana-mana. Ya, jadi istilah indera keenam itu sebetulnya tidak ada, yang adalah manusia itu diganggu sehingga dapat melihat. Nah, orang seperti ini harus dirukyah. Kalau dibiarkan, ini yang jadi dukun, jadi peramal. Ya, kalau dalam Islam diobati di orang seperti ini. Masih ada waktu? Masih. Berapa menit? Wah, ini panjang nih. Mohon dijelaskan tentang istilah Sunni, Syiah, Wahabi. Apa perbedaan yang sangat dominan? Yang prinsipnya ya, Sunni atau Sunnah, Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan berjamaah. Ya, melawan umat Islam. Dengan bahasa lain ada Thaifah Mansurah, Al-Sunnah wal Jamaah, Firqatun Najiyah. Mereka yang keilmiahannya itu terjaga, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada pun Syiah. Syiah ciri-ciri yang paling dominan adalah apa? Menafikan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan mengkafirkan semua sahabat kecuali yang tertinggal adalah Ali radhiyallahu anhu, Hasan Hussein, terus Salman Al-Farisi, satu lagi siapa? Miqdad, ya. Itulah, begitu. Semuanya kafir. Mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali yang tertinggal sedikit lagi, Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka meyakini Ali radhiyallahu anhu, Hasan Hussein, terus tadi Salman Al-Ghazal Al-Ghifari. Yang lainnya itu tetap kafir. Nah, ini Syiah. Jadi kalau antum baca 2000 kitab Syiah, semua rata-rata menghina para sahabat, apalagi Aisyah. Aisyah dihina sama sekali, langsung. Dan mereka gulu dengan keturunan Ali radhiyallahu anhu. Cara memandang Imam Mahdi mereka berlainan. Kalau kita Imam Mahdi jelas, ya, memang dari keturunan Fatimah, namanya Muhammad binnya Abdullah. Tetapi bukan dari imam yang 12 yang sekarang lagi di gua. Kalau Imam Mahdinya menurut Syiah adalah imam yang ke-12 keturunan Fatimah. Sekarang dia sudah hidup dan sekarang belum keluar di gua. Nanti kalau keluar bawa mushaf Fatimah yang 3 kali lipat dari Al-Qur'an lebihnya, tebalnya, dan akan menghapuskan apa yang ada di Al-Qur'an. Kalau kita Imam Mahdinya adalah mujaddid, orang yang alim, yang diikuti itu nanti di Masjidil Aqsa, dan Isa turun bermakmum dengannya dan memakai syariat Islam, enggak ada yang dihapus syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada pun Wahabi. Wahabi adalah penamaan yang dimunculkan oleh British. Ketika British mengadu domba antara Khilafah Islamiyah Utsmani dengan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang bersih, mengembalikan kepada Tauhid. Sedangkan Utsmani ketika itu terserang dengan kemusyrikan, khurafat, atau baca sejarahnya. Apa yang dihidupkan oleh Khilafah Utsmaniyah? Ya, buntiknya berapa, ini berapa. Sehingga diadu domba. Nah, diutus dua orang, yang satu saya lupa, yang di Utsmani, yang di Arab, yaitu Lawrence. Dengan modal $10,000 pada saat itu. Nah, dimunculkanlah istilah Wahabi sehingga orang Utsmani, Khalifah Utsmani benci dengan kalimat pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Diistilahkan Wahabi. Nah, ini yang sampai sekarang orang trauma. Kalau mendengar Wahabi, seolah-olah itu gerakan yang haus darah, sesat, dan padahal itu antum baca kitabnya. Kitab Tauhid, Usulul Thalatha, Kasbu Syubhat, Qawaidul Arba'ah, Ar-Risalah, Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua datangkan mana sesatnya di mana. Jadi jangan kita kemakan dengan musuh-musuh Islam. yang memunculkan kalimat Wahabi adalah British, dan siapa saja yang mengucap Wahabi untuk menjelekkan dakwah Muhammad itu adalah antek-antek British. Langsung tidak langsung menerima gaji atau enggak. Ya, hati-hati. Hati-hati. Muhammad bin Abdul Wahab masuk kenal. Ya. Baca sejarahnya. Jalan dari versi Barat, jalan versi Inggris. Ya. Itulah berhasilnya dua spionas ya. Yang ditanamkan oleh British untuk menjelekkan umat Islam, akhirnya mengadu domba. Begitu kejamnya sehingga terkena fitnah itu, maka orang-orang Utsmani dulu menghargai satu kepala pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan berapa rial. Maka dibunuh hampir 50 ribu orang muridnya Muhammad bin Abdul Wahab itu dibantai. Nah, kita jangan seperti itu. Baca yang benar ya. Cukup. Ya, cukup ya. Nanti ada yang ada waktunya kan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.